Apa dasarnya di dalam hal tersebut? Apa dasarnya di dalam hal tersebut? Baik, di sini ada dua sudut yang ingin saya terangkan. Sudut yang pertama terkait dengan tuduhan ilegal, curang, zalim, ya tidak syah. Baik, ini urusan pengadilan, urusan di pembuktian. Kalau kalian punya bukti curang, ya datangi tempat-tempat untuk membuktikan kecurangan. Jangan cuma teriak-teriak saya. Apa jadinya negeri ini? Mau jadi negeri barbar? Hukum rimba yang berlaku. Setiap kali ada yang dastur, curang. Setiap kali ada yang tidak cocok, zalim. Ya, datang ke sana pengadilan. Beri pembuktian bahwa itu adalah kezaliman. Di situ tempatnya. Di situ tempatnya. Dan ini saya akan terangkan kerusakan pemikiran ini. Ini diantara fitnah-fitnah yang saya akan bahasakan nanti terkait dengan sebagian dai-dai yang disebut dengan gelar dai-dai pengamat politik. Ya. Saya akan terangkan nanti salah satu pokok kerusakannya di sini. Tidak ada ukuran di dalam menimbang. Senaknya saja menuduh. Yang penting yang ingin saya terangkan di sini sebagai dasar pokok pembahasan adalah hal yang kedua. Hal yang kedua. Baik, anggaplah curang, ilegal, tidak syah. Ya. Kalau bahasa sebagian dai tadinya bagus di atas sunnah, kemudian setelah itu menjadi politikus juga, katanya banyak ngibul. Ya. Anggaplah seluruh hal tersebut terjadi. Apa hukum syariat di dalam hal itu? Ada penguasa yang naik dengan cara yang zalim, berkuasa dengan cara yang tidak benar, tapi dia sudah berhasil berkuasa. Apa hukumnya dalam agama? Kita bicara agama, jangan bicara politik. Bicara agama. Apa dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah, apa ucapan para ulama as-salaf di dalam hal tersebut? Ini masalah-masalah besar yang harus diterangkan dan merupakan pokok pembahasan saya di sini. Iya. Dan ini saya akan jelaskan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam ahli sunnah wal jamaah. Iya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan dijelaskan di berbagai buku dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Saya akan membawakan riwayat saya bersambung kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam hal ini terkait dengan uraian beliau yang disebutkan oleh Imam Al-Lalakai rahimahullahu taala. Saya riwayatkan ucapan Imam Ahmad ini melalui jalur guru kami ahli hadis di masa sekarang, ulama penyandang sanad yang tertinggi mungkin di masa kini, yaitu guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil Al-Hambali rahimahullah. Beliau meriwayatkannya dari Abdul Haq bin Abdul Wahid Al-Hashimi, dari Ahmad bin Abdullah ibn Salim Al-Basri, dari Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, dari Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Saif Al-Faradi, dari Abul Mawahib Muhammad Al-Ba'li, dari Muhammad bin Badruddin Al-Balbani, dari dua Syihab, Syihab Ahmad bin Ali Al-Wafai dan Syihab Ahmad bin Yunus Al-Aithai. Keduanya meriwayatkan dari Asy-Syams Muhammad bin Talun, dari Amatil Khaliq Al-Aqabiyah dan selainnya, dari Aisyah binti Abdul Hadi, dari Zainab binti Al-Kamal Ad-Dimashqiyah atau Al-Maqdisiyah, dari Abdurrahman bin Makki Al-Hasib, dari Abu At-Tahir As-Silafi rahimahullah. Beliau berkata, mengabarkan kepada saya Ahmad bin Ali At-Turaythithi. Beliau berkata, mengabarkan kepada saya Hibatullah ibn Hasan Al-Lalakai. Ini Imam Al-Lalakai, penulis kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala berkata, akhbarana Ali bin Muhammad ibn Abdullah As-Sukkari. Qala haddathana Uthman bin Ali bin Abdullah bin Yazid Ad-Daqiqi. Beliau berkata, haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab Abu'l-Ambar. Beliau meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari. Beliau meriwayatkannya dari Abdus ibn Malik Al-Attar. Ini Abdus bin Malik Al-Attar, ini murid Imam Ahmad yang meriwayatkan akidah ini. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata di buku yang populer dengan judul Usulus Sunnah. Buku populer di masa ini disebut dengan nama Usul As-Sunnah. Saya sengaja sebutkan riwayat bersambung supaya jangan ada yang datang berkata bahwa ini cuman dari ustaz saja ini. Ya. Ini satu dari Imam Ahmad. Dan saya bisa bawakan puluhan ucapan para ulama salaf sebelum Imam Ahmad dan semasa dengannya setelahnya. Bukan orang-orang belakangan yang baru lahir kemarin. Dari para ulama yang dikenal kemurnian ilmunya dan kebersihan pengambilan ilmu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Usulus sunnati indana, pokok sunnah di sisi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim." Pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil petunjuk darinya, mengikutinya. Setelah itu, beliau berbicara dengan beberapa pembicaraan, lalu Imam Ahmad menerangkan beberapa pokok keyakinan dari sunnah. Kata beliau, "Wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khaslatan lam yakulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha." Kata beliau, dari sunnah lazimah, ini ciri ahli sunnah. Kalau seorang mau dikatakan ahli sunnah, ini ciri-cirinya. Sunnah lazimah yang harus melekat pada dia, harus ada bersamanya. Siapa yang tidak berpendapat dengannya, tidak mengimani pokok-pokok sunnah ini, maka dia bukan ahli sunnah. Itu ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Lalu Imam Ahmad menyebutkan beberapa perkara dari pokok-pokok sunnah ini. Di antaranya beliau berkata, "Was-sam'u wat-ta'ah lil a'immah." Dan dari pokok sunnah yang wajib dipegang, siapa yang tidak mengimaninya bukan ahli sunnah, kata Imam Ahmad, mendengar dan taat kepada para pemimpin, "Wa amirul mu'minin, wa amiril mu'minin al-barri wal-fajir." Dan dia mendengar dan taat kepada kepala negara, pemimpin kaum mukminin yang baik maupun fajir. Yang penting dia pimpinan kaum mukminin. Tidak dilihat salih atau tidak salih, baik atau buruk. Dia pimpinan kaum mukminin. Kaidahnya mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Kemudian kata Imam Ahmad, "Wa man waliyal khilafata fajtama'a an-nasu alayhi waradu bihi." Demikian pula kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang memegang khilafah, yang manusia telah bersepakat terhadapnya, waradu bihi, dan manusia ridha terhadapnya. Ini beliau terangkan jenis-jenis pemimpin. Di antaranya pemimpin itu ada yang menjadi pemimpin, dia naik dengan ridha manusia. Semua orang ridha dia sebagai pemimpin. Dia sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua dari pemimpin kata Imam Ahmad, "Wa man ghalabahum bis-saif hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin." Demikian pula yang menjadi pemimpin, siapa yang berhasil menaklukkan rakyat dengan pedang. Saya mau bertanya, menaklukkan rakyat dengan pedang, ini cara apa ini? Dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan. Tapi bersama dengan itu, ini keyakinan ahli sunnah yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Siapa yang berhasil menaklukkan rakyat dengan pedangnya sampai dia menjadi khalifah. Perhatikan, dia berhasil dengan cara yang salah, tapi bersamaan dengan itu Imam Ahmad menyebutnya dengan nama khalifah.

Dan ketaatan, kata beliau, taat kepadanya itu lebih baik daripada kudeta. Karena ketaatan itu akan membawa terjaganya darah. Membawa terjaganya darah. Dan tidak terjadinya pertumpahan darah. Baik. Ini kita clear di satu masalah ini. Terkait dengan penguasa yang berhasil berkuasa. Walaupun dengan cara yang salah sekalipun, sepanjang dia sudah menjadi penguasa, kewajibannya sama terhadap pemimpin yang dipilih dengan cara ridha. Iya. Dan ini pembahasan yang kedua yang ingin saya terangkan di sini. Terkait dengan pemimpin ini, disebut apa dia? Disebut apa? Bahasa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka sebut dengan nama apa? Khalifah. Disebut dengan nama khalifah. Ini bahasa para ulama. Makanya jangan dengar kalimat-kalimat dari Hizbut Tahrir. Ini orang-orang jahil. Tidak belajar. Iya. Dan tidak ada semangat untuk mempelajari ilmu. Mereka menganggap khalifah itu, katanya khalifah itu adalah pemimpin yang memimpin seluruh dunia. Baru bisa menjadi khalifah. Ya. Kamu itu dapat dari mana? Dapat dari mana? Itu tidak ada seorang ulama pun yang mengucapkan seperti itu. Kata khalifah di dalam bahasa Arab, khalifah itu artinya pengganti. Ada seorang pemimpin setelahnya, lalu datang penggantinya, penggantinya ini disebut khalifah. Makanya khalifah itu tidak ada pemimpin langsung ada. Dia pasti menggantikan pemimpin sebelumnya. Karena itu Abu Bakar disebut apa? Khalifah. Nabi tidak disebut khalifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar khalifah menggantikan Rasulullah. Umar khalifah menggantikan Abu Bakar. Uthman khalifah menggantikan Uthman. Ali khalifah menggantikan Uthman. Begitu seterusnya. Jelas ya? Dan khalifah itu tidak mesti seorang kepala negara memimpin seluruh manusia. Betul di awal-awal Islam, Abu Bakar memimpin seluruh umat Islam. Umar memimpin seluruh umat Islam. Uthman memimpin seluruh umat Uthman. Betul itu. Tapi di masa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu punya kepemimpinan tersendiri di Syam. Padahal Ali bin Abi Thalib khalifah. Iya. Di sini letak ijtihad mereka berbeda. Sebab Uthman ibn Affan ketika terbunuh, yang berhak menuntut darahnya dari keluarganya adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Muawiyah sendiri, beliau adalah pemimpin negeri Syam, Syah, diangkat oleh Khalifah Uthman ibn Affan. Jadi bagi beliau, ini hukum belum ada yang mengganti. Beliau inginnya, sebelum Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai Khalifah, para pembunuh Uthman ibn Affan ini dibereskan dulu semuanya. Baru Muawiyah mau membaiat. Bukan artinya Muawiyah tidak mau membaiat, tidak. Maka disinilah terjadi letak silam pendapat antara dua sahabat ini. Yang berkepanjangan antara keduanya. Baik, itu di satu sudut. Di sudut lain, ada pemerintahan Yazid atau pemerintahan Muawiyah setelahnya, pemerintahan Marwan, Abdul Malik bin Marwan, dan ada pemerintahan Abdullah bin Zubair di Mekah, Madinah dan di sekitarnya. Di Syam, Bani Muawiyah atau Bani Umayyah di sana. Mereka memimpin. Dua, pemerintahan Syah. Bersamaan dengan itu semuanya tunduk ke pemerintahan masing-masing. Semuanya dianggap sebagai khalifah. Semuanya dianggap sebagai amirul mu'minin. Itu bahasa yang saya sebutkan tadi dari Imam Syafi'i. Dia berhasil berkuasa dengan pedangnya. Dan dia disebut khalifah oleh manusia. Maka dia adalah khalifah. Itu Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Wal a'immatu mujmi'una. Para ulama sepakat. Man min kulli madhab, dari seluruh madhab, ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan, siapa yang berhasil berkuasa paksa di sebuah negeri atau beberapa negeri, lahu hukmul imam fi jami'il asya, maka untuk dia hukum seorang imam, seorang kepala negara pada segala hal. Jadi kalau ada hukum-hukum kepala negara itu berlaku untuk dia. Iya, kata beliau, walaula hadza mastaqamatid dunya,

kita memberikan berlaku sabar terhadap mereka walaupun mereka berlaku zalim. Walaupun mereka berlaku zalim, menahan hak-hak. Iya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini diberi judul bab oleh Imam An-Nawawi, babun fi ta'atil umara wa in mana'ul huquq. Kata Imam An-Nawawi, bab tentang taat kepada pemimpin walaupun pemimpin ini menahan hak-hak manusia. Lalu di bawahnya disebutkan hadis Imam Muslim dari Alqamah bin Wa'il al-Hadrami, dari Wa'il ibn Hujur al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Salama bin Yazid al-Ju'fi, atau Salama bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pertanyaannya. Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana fama ta'muruna? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau di tengah kami memimpin para pemimpin, pemimpin ini meminta hak mereka tapi hak kita mereka tahan, apa perintah engkau ya Nabi? Nabi ditanya begini, fa'aradha anhu, Nabi berpaling, tidak menjawab. Jelas ya? Thumma sa'ala, kemudian tanya lagi. Nabi berpaling lagi. Kemudian tanya lagi. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Iya. Itu pun ada seorang sahabat di situ, Asy'ad bin Qais, sudah menariknya karena dia bertanya terus padahal Nabi enggak mau apa? Menjawab. Nabi berkata, "Isma'u wa ati'u. Fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum." Dengar dan taat kepada pemimpin. Atas mereka tanggung jawab, mereka sendiri akan menanggungnya. Dan atas kalian tanggung jawab, kalian sendiri akan menanggungnya. Ini jawaban penuh dengan hikmah. Itu akal sehat namanya. Iya. Kalau kita hidup, semua orang memikirkan urusan orang lain, itu susah namanya. Kapan mau tenang? Tapi kalau kita hidup dalam bernegara, hidup dalam bersama, yang kita pikir bagaimana menunaikan kewajiban masing-masing, melaksanakan tugasnya masing-masing, itu baru akan tegak kebaikan. Iya. Nggak usah pikir hak kita, pikir kewajiban kita. Saya sudah tunaikan kewajiban, okay, saya sudah beres. Alhamdulillah, saya tidak ada lagi pertanggungjawaban di depan Allah. Kalau hak saya gampang, tidak diberi di dunia, saya minta pada hari kiamat. Pengadilan Allah lengkap di hari kiamat. Pengadilan yang maha adil. Jelas ya? Itu jalannya di dalam agama. Bukan dengan ribut-ribut. Bukan dengan melakukan perbuatan yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu tidak ada di dalam syariat. Hal-hal yang seperti itu. Iya. Baik. Ini Masya Allah, orang-orang yang berkomentar ini, saya lihat banyak di antara mereka itu orang-orang cerdas sebenarnya. Iya. Cerdas, banyak ide. Jelas ya? Walaupun idenya Masya Allah ya, sering miring-miring. Tapi paling tidak cerdas mereka. Harusnya kecerdasan ini dia manfaatkan pada hal yang bermanfaat. Perkara yang membangun diri mereka, masyarakat mereka, membangun negeri mereka. Perkara yang dengannya apa? Menciptakan kebersamaan. Kalau dianggap ada kezaliman, dianggap ada kezaliman di situ, maka itu hendaknya dia bersabar sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Baik. Kemudian di antara hadis juga, dan ini hadis di antara hadis yang sering saya sampaikan ya. Hadis Hudzaifah bin Al-Yaman riwayat Muslim. Hadis Hudzaifah bin Al-Yaman riwayat Muslim. Ini riwayat Muslim ya. Tapi ini karena hadis di kalangan sebagian manusia ini ya sangat tidak mereka terima, dengan berbagai cara mereka ingin melemahkan hadis ini. Ingin melemahkan hadis ini. Ya, dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu ya, ketika bertanya tentang kejadian-kejadian yang terjadi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya waktu itu, setelah ada kebaikan terjadi kejelekan, lalu Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana setelah itu ya Rasulullah? Kata beliau, yakunu ba'di a'immah, akan datang setelahku para pemimpin-pemimpin. La yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnahku. Wa yakumu fihim rijalun, akan berdiri tengah mereka sekelompok lelaki. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Hati-hati mereka itu hati-hati syaitan di jasad-jasad manusia. Ini kira-kira pemimpin bagus atau tidak ini? Hah? Ini masya Allah dahsyat sekali ya. Mengambil petunjuk bukan petunjuk Nabi. Ya. Bisa dibayangkan kesesandaran kalau tidak di atas petunjuk Nabi. Sunnah bukan sunnah Nabi. Di tengah mereka ada orang-orang hatinya itu seperti hati syaitan di jasad manusia. Ya. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna? Ya Rasulullah, in adraktu dhalika. Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya mendapati hal ini? Qala tasma wa tuti'u lil amir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhuhruka, walaupun dipukul punggungmu. Wa ukhidha maluka, diambil hartamu. Fasma wa ati', dengar dan taat. Ini hadis siapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akal sehat namanya. Ya. Karena itu Imam Malik rahimahullahu taala berkata, 70 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang, ya, itu lebih baik daripada satu saat di siang hari, satu jam di siang hari umat yang tidak ada pemimpinnya. Ini sudah pernah kita rasakan tahun 98 itu. Bukan tidak ada pemimpin, pemimpinnya lagi digoyah. Ya, lagi digoyah. Itu saja pemimpin ada lagi digoyah. Sudah lihat betapa banyak kerusakan yang terjadi. Apalagi kalau tidak ada pemimpin. Apalagi kalau tidak ada pemimpin. Maka ini bukan masalah kecil. Ini hal-hal terkait dengan darah, terkait dengan banyak manusia, terkait dengan keamanan, kesejahteraan negeri. Maka kalau prinsip-prinsip dasar di dalam hal ini diganggu-gugat, itu dari perkara yang membahayakan. Dari perkara yang sangat membahayakan. Iya. Kemudian dari hak pemimpin itu di dalam syariat, ya, adalah didoakan untuknya. Nah, ini mungkin kita yang banyak kurang di dalam mendoakannya. Ya, karena itu Imamul Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan, apabila engkau melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah itu ahli sunnah. Tapi kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, itu pasti ahlul bidah. Itu pasti apa? Ahlul bidah. Walaupun dia mengaku apapun. Iya. Jelas ya? Ini ciri dari masa dahulu dipakai oleh para ulama untuk mengukur siapa ahli sunnah dan siapa ahlul bidah. Kemudian dari hak pemimpin itu tidak boleh dicela. Tidak boleh dicaci maki. Dijaga kehormatannya. Dijaga kehormatannya. Ini dasar pokok di dalam syariat. Iya. Dasar pokok di dalam syariat. Karena itu sifat seorang mukmin secara umum, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Ini sebagian orang masya Allah kalau nyampaikan hadis ini, oh ini akhlaknya baik, dia lakukan bagus. Ya kepada siapa dia lakukan? Kepada orang yang di sekitarnya, kepada fansnya, anggota pengajiannya. Tapi lisannya ke pemerintah, na'udzubillah. Itu sudah menunjukkan adabnya yang tersembunyi, hakikatnya itu. Itu hakikatnya. Itu bukan akhlak yang baik. Bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu di Sunan At-Tirmidzi dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah." Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Allah akan menghinakannya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik berkata, "Nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami telah dilarang oleh para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik sahabat ya. Tapi beliau sahabat muda. Ada lagi pembesar-pembesar sahabat yang lebih senior daripada beliau.